Kareba keselamatan nau ki Yahya. Yahya pasal anesa. Mamula jo namai ton na te dapat na padenni pung ala ta'ala te lino den mo to disanga kada. Ia jo kada solai pung ala ta'ala. Na ia jo kada ia banguna pung ala ta'ala. Mamula jo namai solai pung ala ta'ala. Sinin na apa to dipaden. Na paden pung ala ta'ala pake jo kada. Na ia ngasan to dipaden mo. Moi mesa teda lalo ia. Ketedai jo kada. Ia mo garonto na katuan. Na ia tomo arang. Narangi penawan na tolino. Ia jo arang. Mengarang lan kamalilinan. Na ia to totuo lan kamalilinan. Teda na kulay impahangi. Den tau na sua puang ala ta'ala di sanga Nabi Yahya. Ia mo menjadi sabi ratum pangpesena ni jo arang. Anak kita itu buda na menjadi matappa. Tangia ia arang jo Nabi Yahya. Apa ia rampang pesena ni. Ia jo kada. Ia mo arang tongan. Ratu mo tamalino narangi penawanna sininna tolino. Sininna apalan lino. Na apa den pungala ta'alam pake jo kada. Apa ia ton na mentama mo lino. Teda na isen ni tolino. Mentama iton dokona. Apa ciai tosang tondokona antarimai. Apa ia toton tarimai nakatapai i. Na ben kuasa menjadi anak puang ala ta'ala. Ia toto di ben kuasa menjadi anak puang ala ta'ala. Teda na dijajian susi pea. Apa puang ala ta'ala kalena pupin jaji anak ki. Ia jo kada mentolino mi. Na mariti milan tangata-tangata. Tak kita mo to kamalabiranna. To na tarima jo mayambe. Sanga ia anak tunggana. Ia mo jo anak pamanas satongan ni. To puang ala ta'ala sola pang pakamojana. Ratu Nabi Yahya pang pesenan ni jo kada na kuwa. Ia mo jo to kupau kumua. Laden tau ratu kemangkana. Apalak bimakwasa ia na aku. Nasabak te dapaku dijajian na den memami ia. Liwa ia pakamoja ki. Na te dakatun na barakai ki. Ia to aturan na pung ala ta'ala na bengki Nabi Musa. Apa ia to pang pakamoja solak katonganan jomai pung ala ta'ala. Na apa manasa puang Isa Almase. Moi mesa tau te dapang kita pung ala ta'ala. Saliwan na ia to anak tunggana. Ia banguna pung ala ta'ala. Totoro sola. Ia mempamanas selaku kita to ambe. Susi mite pengakuan na Nabi Yahya. Lako batu pira-pira imang sola to lewi. To nasua peka amberan to Yahudi jo kota Yerusalem. Kutanai kumua. Indariki. Napaui sitongan na nakua. Tangiana raja mang pasalama. Me kutana pole inakua. Ya Yesus itu indariki. Kita rakan Nabi Elia. Me bali Nabi Yahya nakua. Tangiana. Me kutana unati nakua. Kita mo rakato nabi napau puang ala ta'ala la ratu. Me bali omi nakua. Tangiana. Nakua una pa. Ya Yesus itu. Pawangkan indariki pale istonganna. Angki pebalian ni lako totosuakan. Na apa ralata paum pau kaleta. Mebali mi Nabi Yahya pau kadanna Nabi Yesaya kumua. Aku mote to metamba-tamba jio parang palawangan najahi to buda kumua. Rantei to lalan lanaula puang. Ia jo oto disua den to oba atu tira-tira to farisi. Na kua lako Nabi Yahya kumua. Siapa ripale tajio tau? Ketangia ki raja mang pasalama. Tangia toki Nabi Elia. Batu Nabi to napau pangala ta'ala la ratu. Mebali ni Nabi Yahya nakua. Kujio iwai to tau. Apaden lantanga tangami. To tedami iseni. Ya mo ratu kemangkana. Apa moim bukai ulang sapatuna. Teda to kusipato. Yang asan mojo jaji jo kampung Betania. Sambali kadelekanna saadan Yordan. Tonani imang jio Nabi Yahya. Masawanna malem ipuang Isa lako Nabi Yahya. Ia tonakitai Nabi Yahya to puang Isa. Mangkada minakua. Ia mojo anak bembalana puang Allah Ta'ala, Ratu Landam Pangan Tolino. Ia mojo kusanga tong kumangkada kumua, ia mola ratu kemangkana. Apala bima kuasa ia na aku, na sabak te dapaku dijajian, na denmi ia. Na ia mo kuratunjo wai tau, bikua angku pang pesenan ni to raja mang pasalama lako to Israel. Susitoda aku to napamulana, teda kuiseni kumua indara to raja mang pasalama. Na pampisenan toi Nabi Yahya na kua. Kita na ro Allah Ta'ala susi jangan-jangan melau jamai langi, na toro jau puang Isa. Teda kuiseni kumua, ya mo raja mang pasalama, apa puang Allah Ta'ala to suana njio wai tau, mangkam pawana na kua. Ia ken kita koro Allah Ta'ala melau jamai langi, na toro jau mesak tau, ia mojo lanjio tau roh Allah Ta'ala. Na kua pa Nabi Yahya. Mangkamong kita kalenai na kupang pesenan mo kumua, ia mo anak Allah Ta'ala. Masawanna kede poleomi Nabi Yahya tu jio, sola anak gurun na dua. Ia to na kita ilulalan to puang Isa, na kua mo. Ia mojo anak bembalakna puang Allah Ta'ala. Na sadingi jo anak gurun na dua, na undi lako puang Isa. Apa misaile puang Isa, na kitai kumua na piundi, na kua mo kutanai. Apa ramianga? Na kua mo mebali. Rabi? Batuanan na guru. Umbora tani toro? Na pebali puang Isa na kua. Male mo kamu mai mikitai. Male mi sola na kita ito nani toro. Na toro sola batu pirang-pirang jang. Ya jo waktu agi-agi tete apa mi solo Allah. Salam sana jo dua tau. Tosa ding kadana Nabi Yahya. Male sola puang Isa di sanga Andreas. To sile etona Simon Petrus. Ia jo Andreas tapa male antire Simon sile etona. Napawan ni kumua. Siapa makan almasi? Batuanan na raja mang pasalama. Na solan ni lako puang Isa. Na kaje ejeki na kuan ni. Iko Simon anak kana Yahya. Ladisanga ko Kefas. Kefas lan bahasa Yahudi. Pada una Petrus lan bahasa Yunani. Batuanan na buntu batu. Masawanna mangatta mi puang Isa male lako tanah Galilea. Sitammu mi Filipus nakuan ni. Male ko main turuna. Ia jo Filipus sang kampung ni Andreas sola Petrus to Betsaida. Male mi Filipus tiro solana di sanga Natanael napawan ni kumua. Siampa mukan ranya mang pasalama to nauki Nabi Musa sola sininna nabe lain lan surana to nanu. Ya mo to di sanga puang Isa to Nazaret anak kana Yusuf. Apa mebali Natanael na kua? Teda lalo ya kameloan mesun lan mai kota Nazaret. Mebali ni Filipus na kua? Male mo kong kitay. Male mi Natanael ako puang Isa. Ya to nakita mi puang Isa to Natanael na kua mo mpaui. Inde mi to Tomasipa to Israel tongan. Teda lalo panguraga lan kalena. Mekutana mi Natanael na kua? Umbora ta kuan ni sena. Mebali mi puang Isa na kua. Teeda pa natambay ko Filipus, kukita mo ko jong garanto ara. Na kua pole omo Natanael. O guru, anak Allah Ta'ala ki, kita mo raja na to Israel. Na kua puang Isa. Iyara mo matapa nasabak kukuan ko, kukita ko jong garanto ara. Teeda pa nasipin na panjo o mukitan na. Den pa to laabi malaabi, na iya jo o lamukita. Nakuha pa puang isang kuan nito lako tau. Lami ingaran te e kadangku kumua, lami kita to langi titimbak, na yato malaika na puang Allah Ta'ala, laulisu jaumay langi ratu lako aku anak Mentolino.